baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan adanya diriku di dalam hatimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kata aku akan kembali.